Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, ulama, para kiai dan ustaz, para orang tua kami, dan saudara-saudari hadirin kami yang hadir di tempat ini dan yang tidak hadir. Alhamdulillah, senantiasa Allah memberikan kepada kita kemudahan, dan tidak ada salahnya jika kami selalu mengingatkan dan mengingatkan siapapun yang bisa hadir di majlis semacam ini, jangan lupa, jangan lupa nanti di saat bangun malam atau kapan saja, sesegera mungkin untuk bersujud syukur kepada Allah, bersujud syukur kepada Allah atas nikmat kemudahan yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa menghadiri majlis. Majlis ini mulia bukan karena kami, akan tapi majlis ini mulia karena di majlis ini adalah kita semuanya bareng-bareng ingin mendekat kepada Rasulullah, ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini benar-benar majlis mulia. Maka siapapun yang hadir di majlis ini, jika menghadirkan makna syukur kepada Allah, jika menghadirkan makna syukur kepada Allah, Allah berjanji la azidannakum, akan aku tambah nikmat tersebut. Dan kalau nikmat ibadah yang kita syukuri, maka tiba-tiba Allah menambah nikmat ibadah yang lain lagi. Tiba-tiba kita bisa menjadi ahli ibadah, ahli Allah, tanpa beban di dalam diri kita. Kita menjadi orang yang bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita pada kesempatan ini akan menghadirkan mukaddimah lanjutan dari apa yang pernah kami sampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Mukaddimah kita tentang berbakti kepada orang tua sudah pernah kami sampaikan, bagaimana menjalin hubungan silaturahmi, bagaimana juga pendidikan kepada anak, dan malam ini adalah bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang berada di sekitar kita. Dia bukan orang tua, dia bukanlah suami atau istri, dia adalah bukan anak, akan tapi dia adalah hamba Allah, seorang muslim. Maka di sini ada kewajiban, jangan sampai kita lupa. Jangan sampai terjadi kezaliman di antara kita. Karena kezaliman di dunia ini akan membawa kegelapan kelak di akhirat. Az-zulmu, seperti yang disabdakan Nabi, az-zulmu dhulumat fil akhirah. Kezaliman yang dilakukan oleh seseorang di dunia ini akan dipetik menjadi suatu hal yang sangat gelap kelak di akhirat. Mengerikan di akhirat nanti. Di sekitar kita, kita perhatikan. Ada tetangga kita, ada tamu kita. Ini ada aturan, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetangga bukan orang tua, tetangga bukan suami, tetangga bukan istri, tetangga bukan anak, akan tapi di sini ada kewajiban. Bahkan orang yang bertamu ke rumah kita, ini ada kewajiban. Indahnya Islam di situ. Yang bekerja di rumah kita itu pembantu katanya. Namanya pembantu memang membantu kita. Ada kewajiban kita terhadap mereka. Dan yang tidak melaksanakan tugas atau kewajiban ini, tidak memberikan haknya kepada mereka, maka ini tergolong orang yang zalim. Dan kezaliman sangat ngeri. Kezaliman sangat ngeri. Suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat beliau, "Wahai sahabatku, tahukah engkau orang yang bangkrut?" Para sahabat yang ngerti jawab, "Tahu ya Rasulullah, orang bangkrut ini orang yang berdagang tetapi tidak untung, sudah tidak untung, modalnya ikut lenyap." Dijawab Rasulullah, bukan itu orang bangkrut. Lalu bagaimana ya Rasulullah orang bangkrut itu? Orang bangkrut itu orang yang datang di akhirat dengan amal baik, banyak amalnya. Anggap saja dia kiai gede, punya santri banyak, pengajiannya gede, yang hadir banyak. Wakabbara hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza. Tetapi di dunia dia sering ambil hartanya orang ini. Pernah memukul si B, pernah mencela si C. Terus ini pekerjaannya. Pinjam motor tidak dikembalikan karena kiai mau diambil tidak berani, ini mau ngambil tidak berani yang minjem ini. Ngutang tidak dibayar. Pokoknya zalim deh. Amalnya baik, naik haji juga. Oh, pokoknya amalnya banyak. Tetapi ya ini, zalim kepada si A, zalim kepada si B, zalim kepada si C. Nah, inilah orang bangkrut. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa bangkrut ya Rasulullah? Iya. Di saat dia akan menuju surga, tiba-tiba banyak orang menjerit, bergelantungan itu. Orang pada menjerit, "Ya Allah, wahai malaikat, jangan masukkan orang itu ke surga." Apa urusanmu dengan mereka? Satu ngomong, "Oh, itu biarpun kiai, tapi ngambil uangku itu, pinjam tidak kembalikan." Terus kamu apa? Dia mentang-mentang kiai, ngolok-ngolokin saya. Kamu apa lagi? Dia itu pernah mencaci saya, jenggolok-ngolok saya, mukul saya, mukul saya pernah dia. Wah, pokoknya habis. Orang dibolini banyak berjajar. Para malaikat bingung ngadep kepada Allah, "Ya Allah, ini orang biarpun amalnya banyak tapi juga zalim kepada sesamanya ini. Sama pembantunya bayarnya terlambat." Wah, kalau begitu ini harus diselesaikan. Allah memerintahkan kepada malaikat, ambilkan dari kebaikannya kiai itu, berikan kepada orang yang didolimi, yang dianiaya itu sampai dia puas. "Kamu diapain? Motorku dipinjam tidak dikembalikan." "Baik, diambilkan dari kebaikannya orang kiai tadi. Segini cukup?" "Cukup." "Baik, yang lain?" "Terus diambilkan dari amal baiknya orang yang katanya kiai tadi, katanya ustaz tadi, diambilkan, diambilkan, diambilkan." Amal baiknya sudah habis, tak tanya yang dizalimi masih banyak. Karena namanya kiai kenalannya kan banyak, di mana-mana ada. Jadi habis itu, amalnya habis, tak tahunya apa? Yang menagih masih banyak. Malaikat bingung, "Ya Allah, ini mau digimanakan ini? Harus bagaimana ini?" Allah memerintahkan malaikat, "Ya sudah, kalau begitu ambil kejelekannya orang-orang yang disakiti itu, tumpangkan kepada orang yang katanya kiai tadi." Hadis sahih ini ceritanya. Diambil kejelekannya itu, lalu diberikan kepada kiai, mau masuk surga, tak tahunya beban di atas kepalanya, dosa gede, masuk neraka. Lah ini kiai. Kiai saja bisa masuk neraka gara-gara zalim. Bagaimana kalau kayak kita ini bukan kiai? Bagaimana kalau kayak kita ini sudah amalnya enggak ada? Sudah begitu zalim, mulutnya tajam kepada pembantu asal ngomong, kepada tetangga dekat, rebutan. Apa rebutan kadang-kadang tempat jemuran ada. Karena keboliman-keboliman inilah menyengangkan, akan mengantarkan kita ke neraka jahanam. Maka kita harus takut orang merugi. Orang muflis, orang bangkrut adalah orang yang tujuannya zalim. maka kita perhatikan di sekitar kita, jangan sampai kita termasuk orang yang zalim. Kalau kita dizalimi, alhamdulillah. Sebab kezaliman di dunia ini bebannya berat di akhirat nanti. Kalau kita yang dizalimi, masya Allah. Untung-untung kalau alhamdulillah yang kita harap adalah kehidupan kita tidak ada yang mendolimi dan tidak ada yang didolimi. Tapi kalau suruh milih, milih mana kamu? Mendolimi atau didolimi? Memilih didolimi. Tapi lebih memilih lagi, di antara kita tidak ada yang saling mendolimi. Maka di sini, kita perhatikan hubungan kita kepada sesama kita. Kita mengadakan perdagangan. Kita sering pinjam uang. Kita sering bertemu dengan orang banyak. Bahkan di rumah kita ada orang yang bekerja di rumah kita. Dia adalah manusia yang berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Memang di dalam urusan dia, urusan dunia, dia adalah pembantu. Tapi di hadapan Allah bisa lebih mulia dari bosnya. Dan ada tata kramanya di situ, pembantu itu adalah hanya ukuran aturan di dunia. Tapi kalau dia lebih tua, tetap anak kita yang kecil harus menghormati dia. Di saat memerintah, kita ajari anak-anak kita, nak, tidak boleh memerintah ibu itu seperti itu. Beliau adalah lebih tua. Minta tolong yang baik. Mak, mbah, minta tolong saya. Diajari anak kita berakhlak yang mulia. Jangan sampai zalim. Mentang-mentang pembantu lalu kita hina-dinakan. Tidak. Dia bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sang pembantu sendiri harus tahu bahwasanya dia punya kewajiban. Alangkah indahnya yang atasannya mengerti kewajiban terhadap bawahannya, yang bawahan mengerti kewajiban terhadap atasannya. Seperti yang terjadi pada Rasulullah dengan Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bercerita, aku ini bertahun-tahun bersama Rasulullah itu, Rasulullah tidak pernah aku temukan beliau mengatakan, kenapa kamu lakukan ini? Atau kenapa tidak kamu lakukan ini? Maksudnya tidak pernah ditegur. Karena apa? Rasulullah akhlaknya mulia, Sayyidina Anas juga orang yang sangat tanggap. Sama-sama ingin melaksanakan kewajibannya. Saya bekerja di tempatnya Rasulullah, harus benar-benar saya. Rasulullah mengerti tata krama kepada orang lain. Masya Allah, kadang-kadang ini kesombongan di dalam hati. Kesombongan di dalam hati, mentang-mentang orang bekerja di rumah kita, seolah-olah kita yang telah menolong dia, kita yang memberikan dia gaji, padahal bisa saja lebih banyak mereka yang mereka berikan kepada kita. Coba kalau orang kaya ini tidak ada yang bantu, mau masak sendiri, nyuci sendiri, selokan bocor, betulin sendiri, naik genteng sendiri. Jadi jangan sampai kita ini merasa bahwasanya kita ini adalah lebih dari yang lainnya. Ya, ini aturan di dunia saja. Sayyidina Ali jadi kuli. Tapi siapa yang berani mengatakan Sayyidina Ali adalah tidak mulia? Sangat mulia, bahkan dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada kesombongan di rumah kita. Khususnya dengan orang yang, karena kalau kepada orang atas, atasan mungkin jarang kita melakukan kesombongan. Tapi yang sering terjadi adalah ini. Makanya kami ingatkan adalah bahwa biasanya orang yang bekerja di rumah kita ini betul-betul kita anggap kayak budak. Memang mereka harus bekerja. Dan memang kita harus memerintahkan. Tapi di saat memerintahkan, akhlak yang mulia. Pak, mohon maaf. Hari ini kayaknya harus bekerja di sana. Kenapa dengan kata yang indah tidak bisa kita? Anak kita kalau minta tolong, minta tolong apa? Minta tolong ambilin nasi. Coba bilang yang baik. Teteh, kak, atau mbah, mbok, tolong ambilin nasi. Kalau setelah selesai, kok anak kita tidak ngomong terima kasih, kita tegur. Terima kasih. Indah ini didikan. Rasulullah mengajarkan, jangan sampai kita ini tidak berterima kasih kepada orang berbuat baik. Hal jazaul ihsan ila ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali harus balas kebaikan. Ini akhlak yang mulia. Ada orang memang wataknya adigang, adigong, adiguno. Kalau sudah mentang-mentang, kalau sudah, oh saya kan bos. Bos bisa masuk surga di saat akhlaknya mulia. Bahkan paling cepat masuk surga. Tapi kalau sudah tidak mulia lagi, masya Allah. Sebaliknya, pembantu bisa masuk surga asalkan benar mengabdi kepada atasannya, kepada juragannya, kepada orang yang menggajinya dengan ikhlas dan tulus. Yang jelas pekerjaan dunia ini adalah bukan ukuran orang ini mulia di hadapan Allah, akan tapi yang menjadikan mulia adalah di saat orang ini, di saat bekerja sambung kepada Allah. Yang kaya mengumpulin orang-orang bekerja di sekitarnya, tujuannya apa? Membantu mereka, niatnya baik, dengan akhlak yang mulia, dibina. Pembantu jangan dianggap orang yang bekerja saja. Siapapun yang punya pembantu, siapapun ada orang yang membantu di rumahnya, ada orang yang tinggal di rumahnya, maka sesungguhnya ini tanggung jawabnya. Diberi pengajian, jangan sampai dia melanggar. Kalau dia melanggar syariat Rasulullah, yang disalahkan adalah ini, yang ditempati rumahnya ini. Di akhirat akan ditanya, ini orang bekerja di rumahmu, mau keluar gak bisa karena mengabdi kepadamu, lah kok kamu gak mengajar kepada dia ini, bagaimana ini? Harus wajib kita mengajari. Yang tinggal di rumah kita adalah kewajiban kita. Jangan hanya suruh kerja saja, tidak kita perhatikan sholatnya, diingatkan jamaahnya bagaimana, diingatkan kepada Allah bagaimana. Memberi ilmu kepadanya adalah wajib. Wajib, bukan hanya sekedar ini kebaikan dari kita, tidak, ini dituntut kita. Yang tinggal bersama kita adalah tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah punya tanggung jawab. Siapa yang bersama kamu, maka harus kamu perhatikan. Kalau kamu enak-enak ibadah, mentang-mentang kiai sekalipun, kalau ada yang kerja di rumahmu jadi abdi, tidak pernah suruh ngajar sampai tua, goblok. Jangan anggap lolos. Tanggung jawabmu ini, kedzaliman ini. Di dalam Islam tidak ada istilah memperbudak, tapi di dalam Islam adalah mengangkat orang yang ada. Harus berpikir, yang bekerja di tempat kita mungkin dalam waktu tertentu harus kita angkat. Mungkin kita beri kesempatan yang lainnya. Yang jelas jangan ada keinginan, khususnya ini adalah di dunia ilmu malahan. Di dunia ilmu ini kadang-kadang paling senang kalau banyak orang mengabdi di sekitarnya ini. Jadi pengennya orang ini goblok terus ngabdi sepanjang hidupnya. Kayak kerajaan ini. Tidak. Tanggung jawab akan ditanya oleh Allah. Ini tinggal bersama kamu, kok tidak kamu kasih pendidikan ini, bagaimana? Maka kita harus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini siapapun yang punya di rumahnya orang-orang yang tinggal di situ. Yang di rumahnya ada orang yang tinggal di situ, berusahalah dengan perlahan. Tentunya untuk merubah secara spontan itu susah. Susah. Apalagi sebuah perusahaan, kalau nanti dikeluarkan semuanya bisa macet itu, bisa bangkrut. Jadi perlahan nanti harus ada ide-ide bagaimana supaya nanti itu ada perubahan. Ayo diadakan pengajian. Biarpun satu membantu, coba diajar, didatangkan ustadz sesekali. Atau diizinkan sesekali, hari Jumat ini kamu aku izinkan untuk ngaji di sana. Belajar ilmu. Kalau memang kita tidak bisa mengajarnya. Jangan sampai kita peras tenaganya, akan tetapi akhlaknya tidak kita benahi. Masya Allah, ini adalah amanat. Khususnya orang-orang yang ada ilmu. Kalau Allah sendiri memberi peringatan kepada istri-istri Rasul, kalau melakukan dosa itu yudha'af lahal 'adzabu dhi'faini, kalau melakukan dosa itu dua kali lipat dosanya dibanding orang lain. Maka begitu juga, kalau ada ustaz di tempat ini kok punya orang di bawahnya enggak benar, apalagi istri dan anaknya, itu dua kali lipat dosanya. Setiap hari ngasih peringatan ke orang lain, kok yang di rumah tidak dibenarkan. Khawatir ini adalah termasuk golongan orang-orang yang memotong-motong mulutnya, yang dilihat oleh Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Pinter ngomong, akan tetapi tidak mengamalkan. Nah, omongan ini adalah untuk kami sendiri yang sebetulnya, bukan yang lainnya. Karena kita selalu mengajar, diajari oleh guru-guru kita, kalau ada petuah dari ulama atau petuah dari Al-Qur'an, apa petuah dari ulama atau pesan-pesan Allah di Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dipakai noleh ke orang lain, gunakan untuk diri sendiri. Jadi ini tadi sebetulnya kami ingin nasihati kami sendiri. Di rumah kita ada orang-orang, mungkin ada yang bekerja di rumah kita. Semoga kami bisa melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja. Inilah mukaddimah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Intinya adalah jangan sampai kita zalim. Yang di rumah kita ada tanggung jawab. Yang di rumah kita adalah jangan beda-bedakan ini adalah ini pembantu, ini ustaz. Tidak, selagi masuk rumah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang ditanya segalanya. Bukan urusan salat saja. Semuanya akan ditanyakan. Khususnya kalau orang bekerja di rumah kita itu terbatas geraknya. Justru kadang-kadang mau ngaji pun dilarang oleh atasannya. Sudah tidak mau ngajar, malah melarang. Masya Allah. Berarti sang atasan ini sudah daftar ke neraka. Marilah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hadir di sini adalah bukan berarti kami menuju satu orang pun. Kami mengingatkan kami sendiri. Karena apa? Kami dalam hidup bermasyarakat tentu akan berhubungan dengan orang lain. Ada orang yang tinggal di rumah kita, ada mungkin orang yang bekerja di rumah kita. Agar kita semuanya ini adalah benar-benar orang yang selamat, tidak ada kedzaliman, sehingga benar-benar nanti rombongan di dunia dan di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mukadimah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hujjah Imam Ghazali rahimahullahu, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini amin. Kita sampai kepada halaman berapa? 31. Hah? 33. Ini halamannya kemana-mana ini. Baik, bismillah. 33. Paling akhir ya. Fa'in da'adka nafsuka. Ada tandanya. Fa'in da'adka nafsuka. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in da'adka nafsuka. Musannif rahimallahu ta'ala menyebutkan fa'in da'adka nafsuka. Sudah ketemu insyaAllah. Jika da'adka mengajakmu nafsuka, hawa nafsumu. Jika hawa nafsumu itu mengajak. Ini tadi berbicara tentang bagian pertama. Kalau orang sudah membaca zikir-zikir, sudah beres. Zikir-zikir mungkin sudah membaca wiridul latif. Pokoknya zikir-zikir yang disunahkan itu sudah habis. Atau menganggap cukup, terus masih ada sisa waktu, gunakanlah untuk menuntut ilmu. Ini tentunya ada catatannya. Menuntut ilmu, memang waktunya habis, tidak punya kewajiban yang lain, tidak nongkrong tok itu. Jangan sampai nanti malah jalan-jalan, tok riwa-riwi, tidak ada gunanya. Gunakanlah untuk menuntut ilmu. Kalau nanti ada kebutuhan lain, akan dicelangkan Imam Ghazali. Yang jelas utamakan, yang paling utama adalah menuntut ilmu. Tetapi di sini pun ada catatan, jangan sampai menuntut ilmu anaknya lapar. Lah, mencari nafkah sendiri ada wajib, akan diterangkan oleh Imam Ghazali. Hanya kalau memang betul-betul nganggur, dicukupi oleh suami semuanya. Habis masak selesai, ngapain lagi? Ada majelis taklim kok tidak mau hadir. Kan keterlaluan ini nanti. Pengennya bekerja berarti ibu-ibu ini nanti. Ya. Kalau sudah punya kesempatan nganggur, maka dimanfaatkan untuk menghadiri majelis taklim atau ngaji atau apa saja. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Jika hawa nafsumu mengajak, ila tarki ma dzakarnahu, untuk meninggalkan apa yang telah kami sebut. Ila tarki, untuk meninggalkan ma sesuatu dzakarnahu, yang telah kami sebut. Dari zikir-zikir. Minal awradi, dari wirid-wirid. Wal adhkari, dan zikir-zikir. Kalau hawa nafsumu itu mengajak untuk meninggalkan zikir-zikir yang kami haturkan tadi, kata Imam Ghazali. Istisqalan, karena merasa berat, males-malesan. Libalika, untuk melakukan yang demikian. Fa'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali. Kalau zikir enggak senang, maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, anna syaitana, sesungguhnya syaitan itu al-la'ina, yang terkutuk, qaddasa, telah menyusupkan fi qalbika, di hatimu ada penyakit ad-dafin yang sangat tersembunyi. penyakit halus disusupkan di hati kita. Wahwa hubbul mal, cinta harta, wal jah dan pangkat. Lah ini, mulai dari yang menuntut ilmu tadi. Ini diterangkan oleh Imam Ghazali sebelumnya. Ini adalah orang kalau habis sholat subuh kalau bisa membaca wirid dulu. Setelah wirid selesai jangan lupa menuntut ilmu. Lah kalau sudah begitu ngerti ilmu, ngerti zikir, kok malas ngamalkannya? Wah, ini mesti ada yang enggak beres di hatimu ini. Berarti jangan-jangan menuntut ilmunya ustaz ini hanya biar dibilang ustaz atau kiai ini. Berarti cinta pangkat ini. Atau hanya biar nanti orang pada datang cium tangan sambil salaman templek misalnya ini. Berarti hubbul mal ini sudah bahaya ini. Kata Imam Ghazali diingatkan. Lihat kalau suruh ngamalkan malas. Banyak begitu diisyaratkan oleh beberapa hadis, banyak orang yang punya ilmu tapi kalau sudah ngamalkan masya Allah beratnya setengah mati. Semoga itu bukan termasuk golongan kita, amin. Fa'iyyaka maka awas, fa'iyyaka maka awas antakhtaru bihi, untuk tertipu bihi dengan penyakit tersebut. Fatakunu, sehingga engkau menjadi dahkatan, bahan tertawaan lahu setan. Setan ini menyisipkan racun. Nah, ayo nuntut ilmu, nuntut ilmu, nuntut ilmu. Sudah dapat ilmunya, suruh ngamalkan, enggak mau. Sudah membaca Bidayatul Hidayah, kalau habis sholat subuh, kalau nganggur, langsung aja zikir. Kok malas-malasan zikir? Wah, enakan kuis misalnya. Wah, ya ditanya dulu hati, masya Allah. Kira-kira bagaimana hati saya ini? Jangan-jangan betul-betul ada racun yang nyusup di hati saya. Ya, setan yang nyusupkan. Akhirnya setan tertawa. Tuh kan, nuntut ilmu, tapi ilmumu tidak manfaat. Makanya ngamalkan kamu berat. Tertawa setan. Fayuhlikuka. Fayuhlikaka, maka setan menghancurkan engkau. Wayaskhara minka, dan meremehkan kau. Fa in jarrabta, jika sudah kamu uji nafsaka, dirimu muddatan, waktu yang lama, bil aurati, dengan aurat, dengan wirid-wirid, wirid-wirid, aurat itu adalah kata waroda, maksudnya wirid itu adalah sesuatu yang kita amalkan, yang waroda, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wirid semuanya itu adalah Nabi Rasulullah yang mengajarinya, bukan ngarang ulama, tidak. Hanya gara-gara wirid. Astagfirullahaladzim, wirid. Apa wirid itu? Wirid itu dari kata waroda, yari itu wurudan, yang warid, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah dicoba jiwa kita ini, diri kita, hawa nafsu ini, kalau kita sudah mencoba dengan wirid wal ibadati, dan ibadah-ibadah, fakanat, dan ternyata jiwa kita, diri kita ini, la tastathqiluha, tidak merasa berat, kasalan karena malas. Kok enak ya, enggak berat. Lakin bahkan, akan tetapi, zaharat, malah tampak, rahbatuka, semangatmu, fitahsilil ilmi, untuk menuntut ilmu. Kalau sudah kita coba mengamalkannya, kok malah semangat, pengen tahu lagi, apalagi kira-kira ini. Sudah sholat duha benar, tak taunya tanya lagi hatinya. Lebih sempurnanya sholat duhanya ini jam berapa? Ini pertanyaan itu tak sudah makna tambah itu. Sudah ngerti sholat duha itu pahalanya gede, sudah diamalkan. Sudah ngamalkan 2 tahun, tak taunya, ah saya pengen paling bagusnya jam berapa? Ini meningkat namanya. Sudah jam berapa? Berapa rakaat nanti kira-kira? Sudah begitu di mana tempatnya yang paling bagus? Terus meningkat. Lah ini baru benar. Tak taunya tambah rahbatuka, semangatmu fitahsilil ilmi, untuk mendapatkan ilmu yang nafi, yang bermanfaat. Walam turid, dan kamu tidak ingin dengan ilmu itu. Walam turid, dan kamu tidak ingin bihi, dengan ilmu itu. Illa wajhallahi, kecuali karena Allah. Waddaral akhirati, dan hari akhir. Waddaral akhirata, dan hari akhir. Fadhalika, maka yang demikian itu afdalu, lebih bagus, min nawafilil ibadati, daripada sunnah-sunnah di dalam ibadah. Jadi kalau ternyata ilmu yang kita peroleh ilmu yang kita peroleh lalu kita amalkan. Dan setelah kita mengamalkan sedikit yang kita peroleh dari wirid, dikir-dikir, kok seneng hati ini. Malah kita pengen mencari ilmu lagi, maka mencarinya ilmu itu lebih bagus daripada sholat-sholat sunnah. Karena apa? Sudah terbukti orang ini kalau dapat ilmu langsung diapalkan. Jadi jangan itu tok yang diamalkan. Ini sudah diamalkan, tak taunya pengen nambah ilmu lagi. Maka menambahnya ilmu ini adalah lebih bagus. Sebab apa? Sudah diuji hawa nafsunya tadi. Dirinya sudah diuji, setelah dapat ilmu langsung diamalkan. Maka menuntut ilmu lebih bagus saat itu. Mahma sahatin niyatu, biarpun mahma sahatin niyatu, kalau memang niatnya benar. Jangan kepleset lagi. Niatnya salah, masya Allah, problem. Walakin nasya'na fi sihhatin niyati. Jadi kelihatannya dari semua ini yang bermasalah adalah masalah niat. Walakin nasya'na, sesungguhnya permasalahannya adalah fi sihhatin niyati, di dalam kebenaran di dalam niat. Wa illam tasih, kalau ternyata niatnya enggak benar menuntut ilmu tadi, kalau niatnya enggak benar, ini adalah ma'dinu ghururil juhali, sumber ketertipuannya orang-orang goblok. Tertipu orang-orang bodoh nanti di dalam ini, ketergelinciran ini. Tertipu orang-orang bodoh kalau niatnya sudah enggak benar. Menuntut ilmu niatnya enggak benar. Wa mazallati aqdami ar-rijali, dan tempat tergelincirnya kakinya para ulama. Ar-rijal di sini ulama. Jadi salah niat ini ulama bisa tergelincir. Sudah diingatkan oleh Imam Ghazali, banyak orang cari ilmu, Imam Ghazali yang ingatkan, bukan kami. Ada orang cari ilmu hanya pengen pangkat. Pengen pangkat sudah. Pengen orang pada kerumun-kerumun kepada dia, cium tangan bolak-balik, masya Allah, banyak tamunya, banyak jamaahnya. Lah ini salah. Itu adalah mazallat, tempat tergelincirnya kakinya orang-orang alim tersebut. Ini yang pertama. Jadi kalau kita punya sisa waktu, digunakan untuk menuntut ilmu, tapi ilmu yang bagaimana? Ilmu itu tadi yang bisa membuahkan amal. Kemudian al-halatu tsaniyatu, ada keadaan yang kedua. Alla taqdira ala tahsilil ilmin nafi'i. Wah, memang tidak bisa kita menghadiri majelis-majelis taklim. Mungkin karena kesibukan yang lainnya. Pokoknya tidak bisa menghadiri majelis-majelis taklim. Ini bagaimana saya ini? Waktu saya kosong tadi untuk hadir, untuk cari ilmu sudah enggak mungkin saya ini. Enggak tahu alasannya apa. Pokoknya enggak susah deh kalau saya harus belajar. Walakin, akan tetapi, tastaghilu, engkau menyibukkan dirilah. Engkau menyibukkan diri biwawaihil ibadati, dengan tugas-tugas ibadah, minad dikri, dengan dikir, watasbihi dan tasbih, waqiraati dan membaca Al-Quran, wasolati dan solat, fadalika, maka yang demikian ini, min darajatil abidina, derajatnya orang-orang ahli ibadah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiyaris solehina, dan perjalanan siar sejarah perjalanannya para orang-orang soleh. Jadi kalau sudah mentok, tidak dapat ilmu, jangan mandek. Lalu ngelantur ke sana kemari, tidak dimanfaatkan untuk ibadah. Ini martabatnya. Tingkat pertama adalah, kalau memang orang bakat cari ilmu yang manfaat, niatnya benar cari ilmu. Agar jadi mufti, agar jadi ustadz, agar jadi memberi petunjuk nanti di kampungnya. Kalau sudah tidak mungkin, jangan sampai Anda tidak menjadi orang ahli ibadah. Karena ahli ibadah sendiri adalah pangkatnya tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Watakun aidan, maka engkau akan menjadi dengan yang demikian ini as-salihin bidzalika, dan engkau menjadi dengan yang demikian ini minal faizina, dari orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Inilah mukhatimah dan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Sedikit demi sedikit insyaAllah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga ada kesempatan waktu untuk menyampaikan kritik kepada kami. Kita perbanyak waktunya. Semoga lebih banyak manfaatnya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. dan kami serahkan kepada Al-Mukarram Ustaz Wahyu untuk memandu acara sambung hati kita pada kesempatan ini. Mangga Ustaz. Makasih. Hadirin sekalian, mari kita sama-sama lanjutkan dengan biasa sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, saya persilakan untuk 4 orang dulu. Dari ikhwan 2 orang, dari akhwat 2. Mangga. Banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para panitia yang telah memberi waktu kepada saya untuk bertanya pada Pak Ustaz. Yang saya tanyakan adalah suatu mata pencarian sehari-hari ini untuk penghidupan dan kehidupan sehari-hari untuk keluarga. Utama saya Pak Inya, sayangnya bukan orang lain. Pertama, saya mata pencarian adalah maling, rampok, berjudi. Setelah berjalan bertahun-tahun, selamat. Sehingga saya berhasil menjadi orang yang kaya. Bisa membeli rumah, bisa membeli mobil. Nah, setelah saya kaya, saya beristirahat, berhenti. Mata pencarian untuk maling, rapok dan sebagainya. Sehingga saya bertobat kepada Allah SWT. Nah, atas keberhasilan saya itu, jadi penghidupan sehari-hari kita adalah hasil daripada rumah dan mobil. Rumah itu saya kos-koskan, sehingga makan sehari-hari keluarga saya adalah hasil daripada rumah-rumah bayaran kos-kosan itu. Nah, setelah itu saya bertobat, ya sering berimbang masjid, sering imbang ke yayasan dan lain-lain sebagainya. Pokoknya saya bertobat sama sekali. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah karena apa ya? Hasil saya itu adalah hasil yang haram. Apakah sumbangan saya itu bisa diterima? Dan apakah setiap hari saya penghidupannya itu adalah hasil daripada bayaran kos-kosan? Yang mana rumah-rumah itu adalah hasil haram. Apakah kehidupan sehari-hari itu selalu haram terus, Pak? Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya pernah berbuat dolim ke tetangga saya di kota lain. Perbuatan itu saya lakukan waktu masih belajar di SMA ya. Jadi waktu itu saya ingin disebut sebagai lelaki. Kemudian saya diajak sama teman-teman untuk mencuri. Nah, pertanyaan saya, bagaimana saya menghapus rasa dolim kepada tetangga saya di kota lain itu, di Banten, Pak Sabuya. Begitu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berbuat baik dari yang haram ada dua model. Yang pertama tidak diterima sama sekali, yaitu memang nawaitu ngerampok untuk bangun masjid takwa. Itu jelas tidak diterima, karena tujuan baik kayak apapun kalau caranya tidak baik adalah tidak bakal diterima oleh Allah. Tapi yang kedua tidak. Dulu saya itu suka ngerampok dan sebagainya, lain yang ditanyakan. Pengen tobat, bagaimana ini? Ini berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama memang dipasrai sama Ustaz Wahyu misalnya, biar cepat selesai masjid ini, ayo kita begini misalnya. Nah ini jelas tidak diterima sama sekali. Tapi kalau yang kedua bentuknya adalah, dulu itu saya punya grup ahli rampok. Jadi sekarang itu saya punya gedung, punya ini semua adalah hasil perampokan ini. Tapi sekarang saya nyesel tobat. Saya ingin infak. Bagaimana? Jawabnya adalah, daripada diinfakkan di masjid, lebih baik dikembalikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Sama-sama duit lepas dari kita. Yang pertama. Jadi tetap sebisa mungkin, kalau Anda bisa mengembalikan, maka kembalikan. Tapi kalau orangnya sudah tidak ada, maka infak Anda boleh dan niatkan untuk mengembalikan kepada orang tersebut, makanya pahalanya nyampe kepada mereka, nanti di akhirat tidak lagi menuntut kepada Anda. Jadi kalau memang orangnya sudah tidak ada, maka Anda boleh berinfak, niatkan ini adalah untuk dia. Tapi kalau masih ada, karena syarat tobat berkenaan dengan urusan sesama manusia harus dikembalikan. Kemudian ada yang bertanya lagi, tapi ini tidak semudah itu. Kalau saya dikembalikan ini bisa dilaporkan ke polisi, ini saya perampok, ini bakal dilacak lagi, saya kacau ini. Mungkin begitu panjang ceritanya nanti. Nah, maka di sini ada orang Islam itu indah. Digedekan semangat tobatnya ini. Sudah, yang penting tobat dulu dan berhenti dari ngerampok. Kemudian urusan hak kepada sesama manusia sebisa mungkin, selagi tidak berbahaya terhadap jiwa Anda. Selagi berbahaya kepada jiwa Anda, tahan dulu. Tapi berpikirlah Anda, kalau nanti punya kesempatan, tak taunya saya bisa jadi Pak Gubernur sini, berarti kan beres. Saya kembalikan. Kenapa kok kamu nyumbang-nyumbang terus? Pokoknya saya nyumbang, itu aja, kan gitu. Jadi yang penting ada semangat untuk mengembalikan. Kalau mentok kepada, karena Islam itu menghargai lima hal. Kehormatan, akal, jiwa, harta. Itu dihargai. Kalau ternyata mau tobat yang berbahaya terhadap diri Anda, misalnya sampai nanti dipenjarakan, bisa saja dibunuh karena kejahatan Anda terlalu besar misalnya, maka saat itu Anda yang mendiri berpikir, kalau nanti punya kesempatan, biarpun habis harta ini, tidak apa-apa. Jadi harus ada niat di dalam hati untuk mengembalikan. Jadi mengembalikan sendiri ada waktunya ya. Jadi harus dibantu orang mau tobat. Jadi orang kalau mau tobat, itu jangan langsung suruh kembalikan. Kembalikan sekarang. Bagaimana kembalikan sekarang? Polisi di sana, ini orang pada bawa pedang, saya bisa dibunuh. Ya kembalikan esok hari. Apa pesan kepada orang? Jadi tadi intinya adalah jangan sampai Anda tidak punya keinginan untuk mengembalikan hak itu kepadanya. Kalau keburu mati dan Anda sudah tobat, sudah berjanji tidak akan mengulangi, Anda sudah berjanji tidak ingin mengulangi, Anda berhenti kekayaan yang Anda miliki adalah dari yang haram, dari yang haram, dan Anda sudah niat untuk mengembalikan. Jadi kalau namanya niat sungguh-sungguh, itu bakal didengar oleh Allah. Allah Maha tahu. Tapi niat hanya pura-pura. Pokoknya saya ingin mengembalikan. Sudah punya kesempatan tidak akan dikembalikan. Ini belum tobat namanya. Jadi kalau orang tobat sesungguhnya akan berpikir, saya harus mengembalikan kepada orang yang berhak. Tapi kalau niatnya sudah gede, katanya benturan dengan ini problem. Karena kasus pencurian ini paling gede permasalahannya, masalah ini. Sudah dicari oleh orang seluruh Indonesia, ini kalau sampai saya ngaku berbahaya. Nah ini ada sebab lain untuk menunda Anda. sampai keadaannya tentrem baru Anda kembalikan. Yang penting jangan sampai ada niat di dalam hati untuk kita ini tidak mengembalikan hak itu kepada orang lain. Lalu saya ingin infak, bagaimana? Di saat Anda tidak bisa mengembalikan karena ada satu hal yang menghalangi, maka infak Anda sah dan niatkan kepada orang tersebut. Tetap suatu saat kalau mampu mengembalikan, tetap niat mengembalikan. Karena Rasulullah sendiri masalah hak kepada sesama manusia mengajari untuk hati-hati. Sisi lain, kalau orang yang dizalimi harus lapang dada. Sisi lain, orang yang zalim harus selalu berkeinginan untuk mengembalikan haknya. Jika yang kita termasuk bagian yang dizalimi, jangan terlalu ingin. Kalau sudah dicuri orang, ya biar sajalah. Jangan, pokoknya saya harus tahu. Kalau enggak, sudah dicuri, biarkan saja. Mungkin ada dendam di hati kita. Selagi diikhlaskan, maka menjadi pahala di hadapan Allah. Sehingga para kekasih Allah itu, kalau ada barangnya dicuri, selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah ini akhir curiannya. Dan berikanlah petunjuk kepada dia. Besok enggak nyuri lagi. Sehingga ada orang itu kirim surat. Isinya apa? Saya ingin mengembalikan barang curian kepada Anda. Katanya dia apa? Iya, kembalikan, tapi kamu jangan kelihatan olehku. Kembalikan saja di depan rumah, jangan ngomong kalau saya melakukannya. Kenapa? Takut aku jadi jelek kepada kamu. Harus begitu kita. Jangan dikasari hati kita. Kalau ada orang niat kembalikan kepada kita, jangan pula penasaran. Siapa sih yang nyurinya? Tidak. Hati kita bersihkan. Ya sudah Pak, kembalikan itu. Tapi apa? Jangan sampai kamu kelihatan aku. Untung-untung belum saya bebaskan, kalau kamu sudah niat baik, kok ambil saja, tidak apa-apa. Kalau kita masih mengharap barang itu, kembalikan. Tapi aku tidak ingin melihat kamu, takut aku jelek kepada kamu. Indah ini mulia. Dan kita pernah menemukan orang semacam ini. Ada orang mau mengembalikan barang melalui kita. Katanya apa dia? Ya sudah, tidak apa-apa saya ambil, tapi jangan diteruskan siapa yang mencuri. Jangan ngomong siapa yang mencuri. Masya Allah, ilmu berat bagi kami itu. Tidak ingin tahu siapa yang mencuri, takut hatinya jelek. Nah inilah. Jadi insya Allah yang penting tobat di dalam hati ini, Allah akan mendengar. Kalau orang punya kezaliman belum sempat tobat, minta maaf tidak dimaafkan. Ada hubungannya seperti itu nanti. Gampang nanti di akhirat, pokoknya kita benar-benar minta maaf, Allah yang akan ngurusin nanti. Dimingi-mingi yang dizalimi tadi. Kamu tidak maafin? Enggak. Anda kasih pahala segede ini, maafin tidak? Oh ya, maafin ya Allah. Akhirnya dimaafin, Allah yang ngatur nanti. Yang penting yang bersalah harus niat untuk minta maaf. Jangan basa-basi minta maafnya. Hati Anda yang melihat adalah Allah. Maka Anda adalah orang yang bisa berinfak, diterima oleh Allah. Kemudian mencuri, masa muda saya ini adalah enggak karu-karuan. Bagaimana saya bisa bertobat? Sama, tidak ada beda. Selagi Anda bisa mengembalikan itu semua adalah kembalikan. Kalau mungkin mengembalikan bermasalah. Kalau saya itu di keluarga mertua saya terkenal baik-baik, kalau terungkap ini kan enggak enak, nanti bagaimana caranya ini? Misalnya seperti itu. Ini kan berbahaya, rumah tangga saya bisa rusak, anak saya enggak karu-karuan, bisa niru-nyuri karena bapaknya bekas pencuri. Saya pengen nutup bagaimana? Anda pengen cari cara. Anda berhati-hati pelan-pelan cari jalan bagaimana saya mengembalikan hak ini. Meminta maaf saja sudah cukup kalau dimaafkan. Kalau belum, tetap Anda harus berpikir bagaimana mengembalikan. Berpikirnya itu sendiri sudah tobat. Yang bermasalah adalah cuek aja. Ah, biarin. Saya pengen mengembalikan. Belum bisa. Saya pengen mengembalikan pokoknya, ya Allah. Bagaimana? Terus berpikir, termasuk bertanya ini sendiri. Bertanya ini sendiri adalah irama menuju kepada pertobatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikirlah sampai Anda menemukan jalan nanti. Yang jelas, yang penting jangan cuek. Tidak usah saya kembalikan. Ah, ngapain saya kembalikan? Nah, kalau tidak ada yang menghalangi, duit ada, kalau dikembalikan tidak bermasalah, masih belum mau mengembalikan, masih belum tega melepas uang ini, maka dia adalah termasuk golongan orang zalim yang sesungguhnya. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadinya masalah di IPDN. Apa itu IPDN? Hah? Aduh, saya ini enggak pernah melihat. Apa, Ustaz? Kekerasan di mahasiswa. sebenarnya sebagai ajang pendidikan dalam negeri atau sebagai ajang bagaimana menurut apa yang terjadi di kampus? Oh ini yang ospek kayak dulu tuh. Zaman dulu namanya begitu. Ini saya itu orang lama, bu tua saya ini sudah. Jadi kalau dulu kan istilahnya apa ospek ya orang itu. Lah seharusnya tidak diadakan. Itu adalah jenis keboliman. Itu mengajari anak bolim itu tidak benar. Apapun bentuknya adalah tidak diperkenankan. Kalau mendidik mental orang tidak seperti itu. Rasulullah tidak pernah mendidik semacam itu. Bolim itu. Dan jangan sampai kalau Anda kebetulan punya universitas, jangan sampai itu ada. Kalau melatih sesuai dengan syariat Islam. Ayo. Berlatih silat bagus, tapi jangan sampai ada yang mati nanti. Bukan keroyokan. Tidak. Berlatih silat karena berlatih perang boleh. Tapi kalau sampai ini di Kojlobi ini sampai mati, na'udzubillah min dalik, ini adalah haram. Dan termasuk dosanya membunuh ini. Dan yang memperkenankan sak kampus semua adalah termasuk menyetujui hal yang demikian ini. Masya Allah. Karena kelihatannya tidak sekali. Dulu di Banjarmasin juga ada, di Jawa Timur juga ada, dan berulang-ulang kali. Seharusnya negara bertindak masalah ini. Karena ini adalah bukan cara mendidik yang baik. Yang ada adalah dendam saja. Awas nanti kalau saya sudah naik tingkat, anak adik kelas saya harus tak karat. Terus begitu, rentet sambung-menyambung, akhirnya Masya Allah dari kedoliman-kedoliman. Itu adalah tidak benar. Bagaimana hukumnya bila seorang yang mengaku dirinya Muslim tapi bertanya tentang masalah nasib buruk atau nasib baik itu kepada orang di luar Islam, Masya Allah. Itu, kalau ada orang Muslim kok tanya kepada peramal, ramal bintang lagi misalnya, atau ramal apa? Ini adalah langkahnya, ini adalah dosa. Kalau dikatakan syirik, belum. Kecuali dia memang meyakini bahwasanya dia adalah benar. Kalau cuma bertanya adalah termasuk dosa. Sabda Nabi, kalau ada orang ini termasuk dukun. Orang yang mengaku sok tahu begini. Nasibmu adalah begini. Kalau dilihat dari kelahiranmu, 10 Agustus ini bintang apa? Jadi ini adalah lagi macet. Gampang aja, memang saat ini rezeki lagi pada macet, enak aja ngomong, semua pada macet. Apalagi bicaranya akhir bulan, kan begitu. Namanya peramal itu memang kalau bicara yang umum-umum saja ya. Itu dibohongi semuanya. Dan kita bertanya enggak benar itu. Apalagi ini jangan bicara masalah bintang. Bintangmu apa? Bintangku adalah Rasulullah idolaku. Nah, gitu. Enggak ada bintang-bintangan seperti itu. Ini adalah termasuk dosa, enggak boleh seorang muslim berurusan dengan yang demikian ini. Ramal tidak ada. Ramal nasib tidak ada. Itu tidak benar. Tidak ada orang yang tahu di hari esok. Hanya bisyarah iya. Misalnya tanya kiai, apa yang harus saya lakukan esok hari? Kamu sekarang apa? Saya mau bekerja. Oh baik. Kalau mau bekerja, tolong datang kepada si A, si B, si C. Karena si A, si B, si C ini orang-orang baik. Barangkali memberikan jalan. Tanya kepada ulama, betul. Untuk tanya minta petunjuk, bukan minta diramal. Besok saya jadi apa? Tidak benar main ramal itu. Jadi datangnya sendiri adalah dosa. Kalau mempercayai bisa sampai derajat syirik kalau percaya. Ya. Ya. Bagaimana? Oh. Bagaimana hukumnya wanita-wanita Muslim kita yang bekerja di luar negeri seperti di negara-negara Timur Tengah dan negara-negara Asia lainnya sebagai tenaga pembantu rumah tangga atau sebagai pelayan? Bagaimana menurut kami? Kami tidak punya pendapat bahwa wanita adalah mulia. Wanita itu adalah mulia. Dan yang namanya hal mulia itu harus dijaga. Kemana Anda melangkah harus tahu aman atau tidak di jalan Anda nanti. Ini kalau wanita berpikir tentang kemuliaan yang ada di dalam dirinya. Allah bagaimana? Syariat Islam sangat menghargai wanita. Barang mulia itu bukan diumbar di pinggir jalan. Lihat rapat. Menjadikan laki-laki harus yang menjaga. Kalau keluar wajib bagi saudara laki-laki menemani. Bapak jangan membiarkan anaknya keluar. Kenapa? Ditemani. Karena wanita itu mulia. Dimuliakan di dalam Islam. Indah. Suami membiarkan suaminya keluar. Kok juga tidak mikir menemaninya. Dosa sang suami. Sebelum sang istri ini dosa. Karena wanita adalah mulia dan mulia dan mulia. Maka wanita sendiri harus tahu kalau dia adalah mulia. kalau mau berjalan langkahnya ini kemana? Aman atau tidak saya di situ? Dan mohon maaf, kita di Arab lama dan lama sekali. Kita belajar alif ba tak di Arab. Yang namanya kedzaliman, na'udzubillah, yang namanya seks di rumah-rumah itu banyak. Mungkin keluarga ini baik, bapak baik, ibu baik. Akan tapi kadang-kadang ada tamu. Lah mohon maaf, anak Indonesia ini memang kebiasaan di rumah kadang-kadang dibawa ke sana. Orang Arab itu jarang melihat perempuan, melihat anak Indonesia lagi nyuci piring pakai rok pendek. Mohon maaf. Yang sering terjadi adalah seperti itu. Apalagi tidak ada iman anak Indonesia ini. Kalau gajinya cuma 800 real, untuk menemani satu kali kasih 500 real, bagaimana godaan hatinya? Gede sekali godaannya di sana. Mau ditukar kemuliaan wanita dengan yang demikian ini? Dan kalau kita bertanya dari 100 orang, mungkin yang selamat 20. 100 orang yang selamat 20. Yaitu lagi, bapak keluar ini suami baik, istri baik, anak-anak baik. Kadang-kadang kedatangan tamu, karena rumahnya di Arab tidak seperti ini. Kalau ada apa-apa bisa lompat. Rumahnya tertutup. Arab memang tidak ada gedung film, tapi VCD bisa diambil di Jerman, Saudi khususnya. Ini yang bercerita orang sana, kita teman orang Saudi banyak. Hanya yang dekat dengan ulama, yang dekat dengan urusan perdagangan banyak. Apalagi nikah mahal di sana, biaya pernikahan mahal. Ini anak Indonesia ini Masya Allah sampai di sana itu disebut dengan Siti Rahmah Khomsin Real, 50 realan. Jadi kalau disebut Siti Rahmah itu istilah itu mengejek anak Indonesia, memang perempuan Indonesia itu mau dibeli murah di sana, 50 real. Itu salahnya saudari-saudari kita yang kami cintai. Sampai istilahnya Abu Khamsin. Abu Khamsin apa? Orang mana ini Abu Khamsin? Orang Indonesia, 50 realan. Nah kalau kita sudah tahu keadaan seperti ini, Masya Allah, kami menghimbau kepada para ibu dan saudari kami yang kami cintai, jangan pergi ke sana. Ke negeri Islam aja jangan, apalagi negeri yang tidak Islam. Ingat, membantu ibunda di rumah, nyangkul, pergi ke sawah lebih mulia, kehormatan anda di hadapan Allah mulia. Kalau di tempat sana yang jauh di sana ngeri. Dan siapapun yang keluarganya sudah di sana menangislah memohon kepada Allah, semoga Allah melindungi dan menjaga. Dan dia doakan, ya Allah cepat kembalikan ke pangkuan kami dengan selamat. Kalau sudah pulang jangan disuruh pergi lagi. Ini adalah Masya Allah ngeri. Kami ingat di mana-mana kita setiap pulang itu mesti di satu pesawat itu dua per tiga itu adalah wanita saudari-saudari kita Indonesia Raya ini. Masya Allah omongannya itu miris, cerita-cerita itu, cerita di sini, cerita di itu, saya didatangi di kamar mandi, saya datangi di ini. Itu tidak malu kita dengan istri itu. Ada orang ngobrol itu kan, kalau namanya pesawat kan joknya kan bisa kedengaran itu. Jadi saya tidak malu ngomong dengan temannya. Masya Allah, ini adalah saudari kami yang kami cintai. Kalau sudah begini keadaannya akan kita kirim ke sana negara Islam. Iya. Tetapi akhlak ini sudah rusak di mana-mana. Masya Allah, semoga Allah menjaga kita, anak-anak kita. Jangan dikirim kemana-mana. Lebih baik ayo nyangkul bareng-bareng, gak usah malu jualan di pasar Cirebon, mulia. Jauh dari kontrol kita. Apalagi kalau orang yang dicari duit, cari duit, Masya Allah. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Jadi apa? Hukumnya haram memberangkatkan anak perempuan ke sana karena tidak ada mahramnya yang pertama. Tidak ada mahramnya. Kedua adalah tempat di sana adalah mengerikan, tidak tahu di mana. Kecuali di sana memang bersama saudaranya tinggal seorang syekh yang ma'ruf, yang terkenal. Lain cerita. Tapi kalau daftar di sebuah PP dan sebagainya, lalu kesananya kita tidak tahu. Ngeri. Marilah kita semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kehormatan saudari-saudari kami semua yang kami cintai. Kemudian kenapa madhab bisa berbeda-beda padahal sebenarnya sama, yakni Al-Qur'an dan hadis? Boleh tidak kalau kita tidak bermadhab? Madhab berbeda-beda. Madhab itu sebetulnya hanya cara berpikir tentang fikih seorang alim. Imam Syafi'i punya metodologi, punya cara di dalam beristinbat. Usul fikih, kaidah-kaidah yang beliau diambil dari Al-Quran. Jadi cara berpikirnya Imam Syafi'i diambil dari kaidah-kaidah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dikembangkan oleh pengikutnya. Pengikutnya ini sudah tahu jadi. Imam Syafi'i punya rumusan semacam ini. Cara beristidlal Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, qiyas sendiri diterangkan oleh Imam Syafi'i begini-begini. Orang yang datang setelahnya adalah mengikuti Imam Syafi'i. Jadi orang yang datang setelahnya mengikuti Imam Syafi'i yang ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Hanifah punya cara lain. Kok berbeda? Kok berbeda? Lah, ini pembahasannya di dalam masalah fikih Al-Quran. Orang ahli yang, kalau orang ahli usul fikih, orang ahli ilmu bahas di dalam istinbat mengambil hukum, dia akan mengerti bahwa Al-Quran ini ada, dalil ini ada bermacam-macam. Yang pertama adalah qat'iyyul wurud, qat'iyyud dalalati. Yang pertama qat'iyyul wurud, qat'iyyud dalalati itu adalah dalil yang pasti benar datangnya dari Allah, dari Rasulullah atau Allah. Misalnya Al-Quran, Al-Quran itu datang mutawatir. Mutawatir itu yang meriwayatkan jumlah yang banyak, jumlah yang banyak, jumlah yang banyak, yang tidak mungkin berbohong. Jadi pasti benar Al-Quran itu, tidak ada kesalahan di situ. Yang pasti benar itu ada yang qat'iyyu dalalati, maknanya itu langsung bisa dipahami dan orang tidak berbeda. Tidak berbeda. Maka di sini tidak boleh orang berbeda pendapat di dalam hal ini. Dan bagian yang ini sangat sedikit di dalam Al-Quran. Yang Al-Quran yang maknanya satu kata, itu hanya sedikit sekali. Yang kedua adalah qat'iyyul wurud, datangnya pasti benar dari Allah dan Rasulnya, tapi baniyyud dalalati, tapi maknanya itu bisa berbeda-beda. Lihat Al-Quran. Dalatah kuru. Dalatah kuru. Kuru al-qar'u di dalam Al-Quran itu. Kalau ada orang dicerai oleh suaminya, dia harus menunggu 3 kali kuru. Kuru ini apa? Lihat. Imam Syafi'i mengatakan suci. Abu Hanifah mengatakan haid. Ini masa kuruk saja tidak ngerti, yang satu haid, yang satu. Memangnya Imam Hanifah ini goblok masalah bahasa? Coba dengar ke Imam Syafi'i. Atau sebaliknya, Imam Syafi'i tidak ngerti kalau kuruk ini maknanya haid. Ketahuilah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahasa Arab itu luas. Kuruk itu ternyata punya 2 makna. Yang satu mengartikan suci, yang satu mengatakan haid. Loh, kalau begitu, ya kebetulan Abu Hanifah menganggap bahasanya kuruk adalah haid. Imam Syafi'i mengambil kuruk adalah suci, maka disinilah perbedaan. Dan harus ada perbedaan di saat dalilnya itu tidak qat'iyyud dalalati, jika maknanya itu adalah bisa punya 2 makna. Dan yang semacam ini banyak. Justru yang bagian pertama kali di dalam, bagian yang pertama tadi di dalam Al-Quran sedikit. Yang banyak di dalam Al-Quran itu mengandung makna 2, 3. Dan ini adalah menjadikan indah di dalam Al-Quran. Ada lagi dalil nanti itu, dhanniyul wurudi qat'iyyud dalalati. Dhanniyul wurud, datangnya benar tapi tidak 100%. Yaitu hadis-hadis sahih yang tidak mutawatir. Hadis itu ada mutamatir, ada ahad. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang datang diriwayatkan oleh jumlah manusia yang banyak sekali. Setiap periode perawatnya adalah jumlahnya banyak. Dari orang yang jumlahnya banyak, dari orang yang jumlahnya banyak sampai sahabat Nabi, yang setiap rantai mata rantai ini mustahil untuk bohong, namanya hadis mutawatir itu namanya. Seperti mangkababa alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa ini adalah hadis yang perawinya adalah jumlah besar. Ini adalah qat'iyyul wurud, datangnya itu pasti benar dari Rasulullah. Dan jenis ini ada yang qat'iyyul wurud, ada jenis hadis ini. Ini bagian yang pertama tadi. Ada yang dhanniyul wurud, datangnya itu masih mungkin salah, tapi benar seperti yang ada di dalam Bukhari. Di dalam Bukhari itu tidak semua mutawatir, tidak semuanya pasti benar, tapi yang lain adalah benar dari Rasulullah. Namanya hadis sahih yang ahad. Ahad itu ada masyhur, ada aziz, hadis yang diriwayatkan oleh dua orang atau diriwayatkan tiga orang, ada yang diriwayatkan oleh gharib satu orang, nanti mata rantai ini ada yang satu. Jadi hadis sahih, ada sahih, ada sahih, selagi tidak mutawatir, ini adalah namanya dhanniyul wurudi, datangnya masih ada dugaan tidak benar. Tapi kita wajib mengamalkannya selagi itu adalah sahih. Kemudian dhanniyul wurud qat'iyyu dalalati, dhanniyul wurud datangnya itu dhan, tapi dalalahnya maknanya jelas. Selagi ada dhan, ada dugaan tidak benar, maka saat itu ada ulama berbeda pendapat. Sehingga ada yang di Bukhari, dalam kitab Bukhari ini ternyata Imam Muslim ada yang menolak. Ada hadis sahih diambil oleh Imam Abu Hanifah, tak tanya Imam Syafi'i mengatakan tidak, itu tidak benar. Maka di sini perbedaan pendapat. Hadis sahih menurut Imam Bukhari belum tentu sahih menurut Imam Muslim, maka terjadi perbedaan pendapat. Hadis sahih menurut Imam Muslim, tak tanya Imam Bukhari tidak mau mengambilnya. Ada. Ini berkembali kepada ilmu hadis yang sangat luar biasa besar. Kalau ada orang memaksa harus satu kata, berarti tidak mengerti ilmu hadis. Ilmu hadis bagaimana? Misalnya, ini adalah pembahasan ilmiah yang panjang sebetulnya, tapi tidak apa-apa. Di dalam ilmu hadis, hadis sahih itu syaratnya adalah lima. Misalnya, yang pertama adalah bersambungnya sanad. Sanadnya sambung, jadi mata rantainya sambung, tidak putus. Nah, sambungnya sanad ini saja, nanti harus perawinya adalah kuat hafalannya, thiqah, bisa dipercaya, adil, tidak ada tidak maklul, orangnya tidak tersembunyi, ada celah-celah yang tersembunyi. Ada lima hal. Yang pertama adalah sambung sanadnya. Jadi kami dari guru kami nyambung, guru kami dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi sampai Rasulullah. Itu nyambung, namanya ittisalus sanad. Sanadnya sambung. Itu salah satu syarat hadis sahih. Dan sanad sambung ini sendiri, lihat, Imam Bukhari yang hebat, Imam Muslim yang hebat, berbeda di dalam ini saja. Misalnya Imam Bukhari mengatakan wajib telah terbukti ketemu antara murid dengan guru, antara perawi dan antara yang meriwayatkan dan yang diambil hadisnya, ini harus benar-benar terbukti pernah kumpul di dalam satu majlis. Imam Bukhari ketat. Imam Muslim tidak, doa itu merepotkan. Bagaimana menurut Imam Muslim? Menurut Imam Muslim adalah pokoknya mungkin ketemu. Mungkin ketemu ini biarpun tidak terbukti. Misalnya sama-sama hidup di Indonesia, mungkin ketemu. Ini sudah dianggap sambung sanadnya. Di dalam masalah ini saja sudah berbeda. Maka inilah yang akan menghasilkan perbedaan nanti. Dan perbedaan ini tidak menjadikan orang keras kepala. Tidak. Allahu saling Allah. Perbedaan Imam Malik dengan Imam Syafi'i tidak menjadikan saling Allah di antara mereka. Tidak. Justru indah menghargai. Selalu mengatakan apa? Barangkali, lihat, Imam Syafi'i waktu menemukan Imam Abu Hanifah punya pendapat masalah khamr itu berbeda. Imam Abu Hanifah itu memang agak lain di dalam masalah khamr, masalah minuman keras. Kata Abu Hanifah apa? Barangkali hadis ini tidak nyampe kepada beliau. Bukan langsung goblok itu Abu Hanifah. Masya Allah, kamu ini siapa? Apakah boleh kami tidak bermadhab? Boleh kalau Anda mengerti Al-Quran secara langsung. Mustahil orang zaman ini tidak bermadhab. Tidak bermadhab maksudnya tidak ikut imam sekalipun. Maksudnya apa? Kalau mau sholat ngambil Al-Quran dan hadis kitab universitas ditumpuk, saya mau sholat 10 tahun tidak bakal sholat-sholat, bacanya saja tidak bisa. Harus ngintip. Ngintip itu ngaku ijtihad. Kadang-kadang orang sombong namanya ngintip. Bagaimana cara sholatnya? Sholat berdiri dulu gini-gini. Mana dalil yang berdiri ini dan sebagainya ini? Harus duduk, harus gini-gini. Kelamaan. Sudah dikumpulkan oleh Imam Syafi'i, kenapa enggak mau ikut? Itu namanya orang keminter. Saya enggak ingin ikut madhab, terus ikut siapa? Ikut Al-Quran. Kamu bisa memahami Al-Quran. Coba ayo, aqimu sholat. Sholatlah enggak. Bagaimana sholat ya? Tanya Ustaz Wahyu. Maksudnya dari mana ilmunya? Dari Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah Malik. Itu orang yang bahasa Jawa Timur itu mututnya naik ke dada. Itu bingung dia munahan. Sombong. Orang, saya tidak akan bermadhab. Saya harap qala Rasulullah. Ayo yang berani qala Rasulullah di sini, kejar-kejaran ilmu hadisnya. Kita tanya siapa perawinya, kamu derajat, kamu sudah tahu hadis ini ada yang menentangnya atau tidak? Terus kita lejar. Dia akan bingung. Alafu, mohon maaf kalau begitu, saya ikut mazhab Syafi'i saja. Sudahlah, mari kita tata hati kita, tidak usah sombong. Sudah disiapkan oleh ulama ini salat oleh Imam Syafi'i dengan ilmunya yang luar biasa. Semuanya ngambil dari Rasulullah. Imam Abu Hanifah dari Rasulullah. Kalau ada yang mengatakan, bermazhab adalah sesat. Itu adalah berlebih-lebihan. Mohon maaf, mungkin dia lagi pusing. Suruh zakat, ayo berzakatlah kamu. Gini saja, saya punya harta begini, bagaimana cara zakatku? Tidak boleh melihat imam-imam, tidak boleh melihat Abu Hanifah, tidak boleh melihat Imam Malik, tidak boleh imam. Coba suruh menyelesaikan masalah zakat, masalah wudu, masalah ini, tidak akan ketemu. Ibaratnya apa? Ada seorang alim itu bikin permisalan. Kalau ibaratnya di sini, mau kemana? Ke Jakarta. Lewat mana? Saya mau bikin jalan sendiri. Goblok, ada tol sini. Enggak mau, itu bid'ah, itu taklid, itu enggak boleh. Saya ingin ke tol. Saya membuat jalan sendiri. Jalan buat. Belum sampai Indramayu sudah mati itu orang. Sudah ada jalan jelas, sudah enggak mau. Sebab Imam Syafi'i itu mengajarkan ini, dalilnya ini. Ayo kau dengar dalilnya. Ini petunjuknya, nanti rambunut lumbon nyanan terus. Nanti Cikampek naik tol ini. Sudah ada rambu-rambu dia itu. Mau keminter dia. Enggak, saya harus membuat jalur sendiri. Langsung kitab sunnah. Masya Allah, mohon maaf. Yuk, belajar bareng saja. Bukan belajar ilmu, belajar tawaduk saja. Menghargai ulama dahulu. Ini kalau kebanyakan, sudah berapa? Dua ya? Dipindah ke yang langsung. Karena masih banyak waktunya. Ibu-ibu ada dulu. Sebelum ke yang lain. Ini ada satu lagi, Ustaz. Mohon maaf. Pernahkah ada hadis makiyah dan hadis madaniyah? Seperti halnya ayat Al-Quran. Cuman istilah itu tidak pernah disebut, tentunya ada. Rasulullah mengucapkan ini di Madinah. Itu bisa diketahui dengan asbabul wurud. Cuman itu tidak pernah disebut oleh ahli hadis. Tidak pernah disebut pembagian ini adalah hadis madani, ini hadis maki, tidak. Yang ada hanya Quran madani, Quran maki. Dan Quran madani, Quran maki itu sebetulnya para ulama itu hanya untuk mempermudah di dalam memahami. Sebab ternyata berbeda mereka. Yang disebut ayat madani itu apa? Ada yang mengatakan ayat madani itu ayat yang diturunkan di Madinah. Yang maki yang diturunkan di Mekah. Ulama lain mengatakan apa? Yang Madinah madani itu adalah pokoknya ayat yang turun setelah hijrah. Setelah hijrah biarpun turun di Mekah disebut madani. Itu hanya sekedar tafannun ulama itu untuk memperindah di dalam pembahasan ilmiah. Maka seperti itu tuh. Jadi pokoknya biarpun turun di Mekah asalkan habis hijrah itu namanya madani. Jadi itu hanya tafannunnya ulama untuk memperindah di dalam bahas ilmi. Yang jelas Al-Quran adalah benar, hadis Nabi adalah benar. Ada hadis yang diucapkan Nabi Muhammad waktu di Madinah, ada hadis Nabi yang diucapkan waktu di Mekah. Maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya mohon maaf, bukan mengkritik saya, tetapi dengan kebodohan saya bertanya. Yang adalah kita menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Jadi apakah kita tugasnya menuntut ilmu, mengamalkan ilmu saja? Jadi apakah boleh kita jemaah yang mulia ini, yang hadir ini, pendengar yang mulia ini, bisa juga menyampaikan. Mudah-mudahan jemaah yang malam ini dengan minggu depannya akan menjadi penuh masjid ini. Jadi ada tugas-tugas kita untuk menyampaikan pada saudara kita. Masalahnya begini, ada orang membawa beras dengan sepeda motor. Jadi beras itu bocor. Banyak orang mengatakan beras bocor, beras bocor. Bagaimana dengan iman saudara kita yang bocor? Apakah kita diam saja? Jadi itulah pertanyaan saya. Apakah boleh kita menyampaikannya? Cuma sekian saja atas keberduaan saya. Saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mau mendapat penjelasan tentang Dajjal dan Imam Mahdi. Demikian juga saya ingin bertanya, sebenarnya apa yang diceritakan oleh hadis juga Al-Quran itu adalah arti Dajjal yang sesungguhnya, apakah cuma maknawi istilahnya, istilah gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Pertanyaan yang pertama adalah indah, bahwa biarpun kurang jelas karena suaranya ada pantulan-pantulan, tapi kelihatannya adalah kita ini menuntut ilmu. Apakah nanti kita bisa mengamalkan? Semoga kita bisa menghafalkan ilmu kita. Kemudian tadi isyarat, kalau ibaratnya kita menuntut ilmu mau mengantarkan beras ke satu orang, kan baik. Menuntut ilmu tujuannya adalah mulia, tapi ternyata kok iman kita keropos bocor, itu apa tidak dibenahi? Apakah dibiarkan berasnya itu bocor lalu habis? Apa begitu kira-kira maksudnya? Lah, insya Allah kita di tempat ini untuk nambal bocornya tadi ini. Kita di majlis ini dalam irama menambal itu agar tidak bocor terus, biar nyampe sambil kita nambah berasnya, kita tambali ini semuanya. Sebab yang kita bicarakan di sini adalah makna iman, makna sambung kepada Allah dan Rasulnya, sekaligus bagaimana nanti kita beramal di rumah kita. Ini saja insya Allah. Kemudian yang kedua, Dajjal adalah benar, hadisnya adalah sahih, bahkan mutawatir masalah Dajjal, tidak bisa dipungkiri. Dan Dajjal itu bukan Dajjal makna, tapi Dajjal sesungguhnya. Takwilan-takwilan tentang Dajjal itu adalah tidak benar. Kalau Dajjal-Dajjal kecil disarankan, mukaddimah Dajjal muncul, kesesatan-kesesatan yang muncul dari negeri-negeri barat, dari negeri ini adalah Dajjal-Dajjal kecil di negeri kita, di kampung kita. Tak tahunya ada orang punya kekayaan, punya wibawa, punya ilmu, tak tahunya kok kurang ajar. Itu adalah Dajjal kecil, mukaddimah Dajjal. Jadi mukaddimah Dajjal itu ada, tetapi Dajjal ini benar-benar Dajjal, bukan isyarat. Seperti apa yang diekspos, disebarkan di media-media barat, bahwasanya ada namanya segitiga bermuda misalnya. Di situ nanti yang akan muncul Dajjal. Ada mengatakan Dajjal itu ya ini maksudnya. Kaum muslimin yang terlalu benci kepada barat mengatakan Dajjal yang sesungguhnya ya barat itu, bukan Dajjal yang sesungguhnya. Yaitu Dajjal ini ya maknanya adalah kejahatan yang muncul di barat. Tidak. Dajjal itu sesungguhnya, dan dia akan hadir dan dia akan memasuki seluruh dunia ini kecuali Mekah. Dan dia bisa menginjak Amerika sekarang, detik ini juga bisa ngelompat langsung ke Indonesia. Punya kelebihan luar biasa. Orang mati bisa dibangunkan hidup. Yang bisa menjaga kita adalah iman. Dan Dajjal betul-betul ada, dan nanti yang mengalahkan adalah seorang Nabi yang rindu untuk menjadi umat Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ialah Nabi Isa yang akan melumpuhkannya dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi, Nabi Musa, Isa yang membawa rombongan yang cinta kepada Allah, lalu ada Imam Mahdi, dan itu benar-benar ada. Imam Mahdi betul. Hadisnya banyak berkenaan dengan Imam Mahdi, namanya adalah Muhammad bin Abdullah, keturunan dari Sayyidina Hasan. Imam Mahdi adalah benar. Dan berbicara tentang Imam Mahdi ini, memang ada berlebih-lebihan sekelompok orang. Misalnya ada sekelompok golongan. Jadi Imam Mahdi itu Imam Mahdinya menurut versi dia. Imam Mahdi menurut versi dia adalah ya imam-imam yang tersembunyi. Tapi menurut kita ahli sunnah wal jamaah, Imam Mahdi adalah imam yang bakal datang nanti. Lahir dari seorang ibu dan seorang bapak yang bernama Abdullah, namanya adalah Muhammad, dia adalah termasuk ahli bait Rasulullah, dan dialah akan memenuhi dunia ini dengan keadilan, sebelumnya telah dipenuhi dengan kejahatan. Imam Mahdi muncul dan yang berubah menjadi sangat adil, itu adalah Imam Mahdi. Jadi ratu adil yang sesungguhnya bukan ratu adil di tahun 44, ada ratu adil di Blitar juga ada, ratu adil di sini, itu. Ada sebagian lagi yang mengatakan, penantian orang kepada Imam Mahdi ini menyesatkan kepada semangat jihad kita. Semangat jihad kita, itu Imam Mahdi itu mitos atau gombalan orang-orang yang sudah putus asa mencari figur. Mau perang? Enggak bisa, ya sudah nunggu aja Imam Mahdi nanti. Kan nanti juga menang. Nah, ini adalah cara yang salah. Imam Mahdi bakal datang dengan misi beliau sendiri, dan kita datang di hari ini misi. Kalau perlu jihad, jihad. Perang tidak ada masalah kalau memang benar caranya. Mati tidak ada masalah. Kita pun tetap berani perang. Bukan kalau kita mengimani Imam Mahdi lalu tidak mau perang, duduk saja lalu berkata, Imam Mahdi belum turun, ngapain perang? Ini kan akidah yang enggak benar yang mengatakan seperti itu. Ada orang yang mempercayai Imam Mahdi, maka tidak mewajibkan jihad di zaman ini. Ditindas enggak apa-apa, kan nanti ada Imam Mahdi, ada Ratu Adil. Itu adalah tidak benar. Imam Mahdi adalah benar adanya dan bakal turun kelak. Nabi Isa juga akan turun nanti dan juga Dajjal juga akan keluar. Ya'juj wa Ma'juj juga akan ada nanti. Ini adalah termasuk bagian daripada akidah kita tentang al-hal-hal yang gaib yang tidak pernah kita lihat tapi dikabarkan oleh Rasulullah dan Al-Quran. Wallahu a'lam bisawab. Seumpama saya seorang muslim dari sejak kecil bisa dibilang seperti sekarang ini, cuma saya sering dan sering sekali meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti sholat lima waktu dan puasa di bulan Ramadan. Setelah umur saya sudah tua, saya ingin melakukan tobat. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah itu heran, akhirnya kagum dengan orang yang tobat sementara dia masih bisa melanggarnya. Zina, pemabuk, kaya, masih kaya, bertobat, padahal dia mau zina terus bisa, hebat. Dan tobat ini adalah seperti palu yang melumpuh, merusak, menghancurkan tulang punggungnya setan. Sudah saya jerumuskan lama-lama, tobat lagi, aduh, kata setan ini, capek. Ini kita perlu memperbanyak ejekan kita kepada setan. Terjerumus, tobat, setan itu menangis saat itu. Jadi bertobat ada pintunya. Sholat saya banyak. Berapa tahun Anda tidak sholat? 6 tahun saya tidak sholat. 20 tahun saya tidak sholat. Karena waktu Anda tidak sholat, karena masih belum sadar, ilmunya belum ada, maka sekarang Anda sudah tobat, maka Anda harus punya kewajiban mengkodok sholat semampunya. Jangan dijadikan Anda nanti capek. Wah, masa suruh mengkodok sholat 20 tahun? Nih, saya tidak kemana-mana. Tidak seperti itu caranya ya. Sesempatnya kalau habis sholat berdiri lagi terus, nanti kalau umurnya misalnya tidak sholat 20 tahun, berarti kalau dia habis sholat berdiri lagi nanti kan 20 tahun sudah beres juga. Kenapa sholatnya dua kali? Tobat, karena dulu saya pernah meninggalkan sholat. Sebab apapun bentuknya sholat tetap harus dikodok, cuman jangan sampai kalau di saat kita mengkodok kita jadi orang yang jenuh beribadah kepada Allah. Jadi bertobat itu ada caranya, ada aturan mainnya. Kalau orang lagi bertobat langsung suruh mengkodok, hari ini pokoknya 1000 rakaat harus. Nah, bagaimana 1000 rakaat? Bongkok ini semampunya. Ini adalah makna pertobatan, agar orang bisa sampai kepada pertobatan yang hakiki. Jangan sampai ada orang tobat itu malah ditakut-takuti, yang lain mau tobat takut nanti ya. Ini bisa, Anda bisa bertobat, luar biasa, indah. Puasanya sebisa mungkin dibayar dengan pelan-pelan sambil puasa Senin Kemis, tapi niatnya kalau puasa kodok jangan niat Senin Kemis. Langsung saja niat sholat, niat puasa fardu kodok, langsung dapat pahalanya Senin Kemis biarpun enggak niat. Sebab kalau diniatkan tambah enggak sah. Karena fardu tidak boleh digabung dengan sunat rawatib. Sholat dengan puasa sunat yang sudah ditertibkan waktunya. Jadi puasa saja di hari Senin untuk kodok, Anda bisa mengkodok sekaligus mendapat pahalanya Senin Kemis atau hari putih. Ini saja. Kemudian pertanyaannya, apakah wajib kodok? Ya betul. Apakah bisa ditebus dengan amalan-amalan sunnah? Ya tentu. Di samping kita sambil mengkodok, jangan lupa dengan minta maaf kepada Allah melakukan gemar dengan pekerjaan-pekerjaan sunnah yang lainnya. Tapi ingat, kalau jumlahnya sedikit mungkin bisa saja diselesaikan segera lalu sholat sunnah. Tapi kalau jumlahnya 20 tahun memang repot. Ya sudah semampunya saja, habis sholat berdiri nanti ya melaksanakan yang lain. Tapi sebetulnya lebih bagus Anda mengkodok fardunya daripada Anda sholat sunnah. Lihat. Kalau Anda punya kodok, pahalanya lebih gede Anda membayar sholat itu. Jadi tidak usah ba'diyah qobliyah, sudah tidak usah. Langsung saja sholat duhur. Sholat duhur dalam satu waktu 3 kali. Sebelum sholat duhur, sholat 4 rakaat. Sholat apa? Duhur. Habis itu jamaah. Habis itu sholat duhur lagi. Kenapa? Saya pengen ngodok. 3 tahun saya tak sholat. Bagus. Jadi sholat sunnah itu nomor keberikutnya. Lebih bagus sholat fardu dulu, mengkodok sholat fardu itu daripada sholat sunnah. Karena fardu pahalanya lebih gede. Kalau orang sambung kepada Allah tentu lebih senang untuk melaksanakan sholat fardu. Adapun nanti sholat id lain. Ini adalah punya makna kebersamaan. Sholat id datang. sholat id, sholat taraweh, tidak apa-apa dilakukan. Tapi untuk sholat-sholat yang lainnya, selagi masih hutang, dibayar. Nanti kalau sudah kebayar semuanya, diganti dengan sholat-sholat sunat yang banyak sekali, insya Allah itulah yang akan menutup dosa-dosa kita. Ada yang lain lagi? Saya bekerja di rumah makan dan di rumah makan itu sendiri tiap malam Jumat Kliwon diadakan ritual bakar kemenyan oleh pemilik warung. Tujuannya saya tidak tahu. Apakah ritual itu menyimpang? Jika benar menyimpang, apakah saya terbawa dosa? Apa yang harus saya lakukan? Membakar kemenyan, kalau di masyarakat Jawa itu identik atau sudah dimaknai ini adalah urusan pedukunan. Kalau yang diyakini yang demikian itu adalah haram hukumnya. Tapi kalau membakar kemenyan Arab, bukur yang wangi itu di malam Jumat, itu sunnah. Karena ada hadis Nabi, wangi-wangilah rumahmu dan juga masjidmu. Jadi kita membakar sesuatu yang harum, itu pakai kayu arang, kemudian ditabur di atasnya wangi, ini sunnah hukumnya. Nah kalau niatnya dirubah seperti ini ya bagus-bagus saja. Tapi kalau niatnya adalah urusannya dengan danyangan jin perayangan sama penjaga laut selatan, ini adalah sudah tidak benar lagi. Dan bisa sampai syirik itu. Pertanyaannya apakah saya dosa? Jika Anda ridho dosa, apalagi Anda bagian yang menyalahkan dan sebagainya, Anda bagian yang ini berarti Anda termasuk membantu di dalam peribadatan yang sesat. Tapi kalau tujuannya adalah di rumahnya masyayikh, para kiai, para ulama, ada dibakar sesuatu tapi tidak ada keyakinan yang aneh-aneh. Yang tempatnya kiai kok ada aneh-aneh. Bakar ini untuk apa? Untuk ngusir ini. Yang ngusir dengan kulaudur falak, kulaudur binas kan beres. Kiai masa enggak punya kulaudur falak? Enggak punya falak binas. Kiai kok bakar kemenyan ini berarti kiai nyamar. Dukun nyamar jadi kiai. Tidak ada aneh-aneh begitu. Nanam kepala di bawah rumahnya. Ini bukan kiai itu. Bukan ustaz. Untuk apa? Agar selamat. Tidak ada. Daripada kepala kambing ditanam itu dimasak sop enak itu. Nah, karena masaknya agak lama itu lembut nanti itu enak. Daripada ditanam di dalam itu sayang. Ya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang dilakukan oleh umat Islam harus dirubah. Ini adalah tidak benar. Jangan berurusan dengan dukun, dengan kemenyan. Kalau kemenyan Arab, tapi kemenyan Jawa itu dibawa Arab jadi tempat jadi wangi. Ditahu dihancurin terus kasih ramuan apa itu minyak itu jadi enak, dibawa lagi ke Indonesia itu tabur-taburan itu jadi wangi sekali, itu dari ngambilnya dari Gresik katanya atau dari mana gitu. Jadi kalau niatnya adalah untuk mewangikan rumah boleh, tapi kalau tujuannya adalah untuk mengusir apa itu adalah sudah tidak benar, itu sesat. Kemudian apalagi ada satu lagi, mungkin masih banyak, hanya perlu di yang satu-satu aja dulu. Apabila Allah menghendaki kebaikan hambanya, maka ia akan disiksa di dunia. Dan apabila Allah menghendaki kejahatan, maka dia akan siksa di akhirat. Apakah setiap muslim mukmin mukminat yang sudah disiksa di dunia, sudah terbebas dari siksa di akhirat? Apakah amalan soleh yang dikerjakan anak masih muda pahalanya lebih banyak dibanding orang tua? Dikatakan anak muda dalam agama dari usia berapa tahun sampai berapa tahun. Memang ada sebuah hadis sahih bahwasanya kalau Allah mencintai hambanya akan disiksa di dunia, karena tidak tega akan disiksa di akhirat. Sebab di dunia itu hanya sebentar. Tapi kalau Allah tidak cinta dengan hambanya itu di ujo, di jungkrakno istilahnya begitu, sudah istidrat, dikasih harta, dikasih ini, dikasih itu, tetap saja maksiat lancar. Maknanya apa di sini? Maknanya apa? Musibah yang menimpa seorang mukmin muslim harus difahami dengan iman bahwa musibah yang menimpa kita itu ada tiga kemungkinan, semuanya indah. Yang pertama adalah karena Allah ingin mengampuni dosa-dosanya sehingga disiksa, dikasih musibah, terangkat dosa-dosanya. Yang kedua adalah mungkin dosanya sudah habis, diampuni oleh Allah. Tapi kenapa masih dikasih penyakit? Karena Allah ingin mengangkat derajatnya nanti di akhirat. Indah. Yang ketiga, sudah tinggi derajatnya tapi masih sakit. Allah ingin membuatkan tabungan buat kita di akhirat, masuk surga, tiba-tiba dapat ini itu, ini dari mana? Ini atas kesabaranmu waktu kena siksa. Lah maknanya itu, jadi apapun musibah menimpa seorang ahli iman, tidak usah khawatir. Itu adalah tandanya Allah cinta. Allah tidak ingin nyiksa kita di akhirat. Akan tetapi yang kita minta dari Allah adalah, ya Allah berikanlah kepada kami di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, di dunia tentrem ayam, di akhirat juga tentrem ayam. Jadi mengampuninya tanpa siksa ya Allah. Di dunia jangan disiksa ya Allah dengan cara ya Allah ampunilah dosa kami di dunia dengan tanpa siksa ya Allah. Kita kan boleh minta begitu. Hanya ini hadis untuk menghibur orang yang kena ini, jangan capek, jangan bingung, Anda orang beriman. Selagi kamu beriman, ketahuilah wahai hambaku, ini kemuliaan buat kamu. Tandanya Allah ini, tandanya. Ini Allah seolah-olah berbicara dengan orang per orang. Berarti kamu akan aku beri pahala nanti. Kamu akan bebas, aku bebaskan dari siksa. Ini. Lah, tapi kalau tidak ada ahli iman. Tidak ahli iman. Sudah begitu bisnisnya banyak. Punya mal-mal, punya segala macam. Ini gimana ini? Kok enak sekali di dunia? Karena Allah ingin menyiksa dia gede nanti di akhirat. Zina lancar, mabuk lancar. Wah, semuanya lancar. Karena apa? Allah ingin membebani dia dengan dosa yang gede biar terpental di neraka yang sangat jauh dan sangat dalam. Keruan. Nah ini. Makanya benar suatu ketika ada seorang, ada hadis Nabi bahwasanya ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia ini adalah penjaranya bagi seorang mukmin dan itu surganya bagi seorang kafir. Ada suatu itu khalifah Sayyidina Umar bin Khattab kalau tidak salah lagi naik kuda, ada orang melarat gitu. Orang melarat kafir. Nabimu ini enggak benar. Kenapa? Masa katanya surga ini adalah surga? Apa dunia ini katanya surganya orang kafir? Orang yang tidak beriman dengan Muhammad lalu itu menjadi siksa bagi orang umat Muhammad. Buktinya kamu enak naik kuda, banyak pengikutnya. Loh, saya ini melarat begini. Dijawab, iya benar, tidak salah. Sebab apa? Kamu tersiksa sekarang. Iya, cari makan saya saja dah. Ini masih lumayan, nanti di akhirat lebih parah lagi. Kamu masih enak seperti ini. Nah ini, bagi saya ini enak. Tapi Masya Allah di akhirat, insya Allah adalah lebih enak lagi ini. Ini aja, insya Allah. Ada waktu mungkin? Masih ada? Sudah? Cukup insyaAllah. Berarti ini ada lagi. Mau dibaca sekali atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah biasa pencari dana untuk setiap pengajian. MasyaAllah. Sedangkan di warga saya itu tidak ada juga yang beragama non-muslim. Dan warganya, warga non-muslim itu memberi atau ikut menyumbang. Di desa ada juga yang beragama non-muslim. Mereka mau menyumbang. Bagaimana hukumnya uang sumbangan dari orang non-muslim? Diterima, boleh. Diterima saja. Dan dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Tapi di dunia dibantu oleh Allah. Ada hadis bahwasanya orang kafir itu kalau berbuat baik oleh Allah akan diganti di dunia. Di dunianya. Jadi kasih tahu ini kepada orang-orang kafir, kalau pengen diganti dunia, pengen lancar bisnisnya, nyumbang aja ke masjid nanti itu. Nah, insya Allah masih begitu. Tapi di akhirat jangan minta. Karena kuncinya iman kepada Nabi Muhammad itu. Bagaimana hukumnya mengkredit barang, misalnya motor, baju, alat rumah tangga, sedangkan kalau kredit beda harga dengan kontan. Dan jika, masalah kredit. Kredit dan kontan, ini insya Allah pertanyaannya sudah berulang-ulang, tapi tidak ada masalah kalau kita ulang, singkat saja. Kredit itu, yang dilarang itu jual beli dengan dua harga dalam satu transaksi. Misalnya, Ustaz Wahyu, saya jual mobil saya, kontan 60 juta, kalau kredit 80 juta. Ustaz Wahyu langsung bilang, ya saya terima, pisah. Ini yang haram. Karena apa? Kalau saya nagih, Ustaz Wahyu bilang 40 juta, saya bilang 60 juta, ribut. Tidak ada yang bisa dipegangi. Semua transaksi yang menjadikan percekcokan ini adalah tidak sah. Maka tidak sah ini. Tapi kalau sudah, Ustaz Wahyu bilang, ya sudah, saya ambil yang 40 juta kontan. Baik, selesai. Tidak ribut lagi. Jadi kalau dijual dengan dua harga, asalkan sebelum perpisahan itu sudah ditentukan mana yang diambil, yang kredit atau yang kontan, itu sah. Jadi hukum kredit itu aslinya adalah sah. aslinya. Berarti ada yang tidak asli di sini. Kredit aslinya adalah sah, misalnya motor mobil kami jual satu tahun kredit setiap bulannya begini, begini, begini, begini. Harganya adalah 80 juta, bayarlah satu tahun. Terus, itu adalah kredit. Kredit semacam ini adalah sah, karena mobil-mobil kami. Yang tidak benar adalah kredit yang menjerumuskan. Kayaknya kredit karena memang kami tidak punya mobil, misalnya. Kami adalah toko. Satu aja perlu mobil. Perlu mobil? Iya. Gimana ya caranya? Pokoknya, saya pengen kredit. Akhirnya kami pinjamkan kepada satu orang mobil. Atau saya pinjam satu orang. Saya pinjam duit, berapa? 60 juta. 80 juta, saya pinjam duit 80 juta. Untuk apa? Untuk beli mobil. Tapi nanti membalikannya harus bayar, nambah. Baik, 100 juta tidak ada masalah. 100 juta. Saya kembalikan 100 juta tapi 2 tahun. Jadi saya pinjam kepada Ustadz Sulaiman duit 100 juta untuk beli mobil. Mobilnya saya jual ke Ustadz Wahyu. Ustadz Wahyu, ini ada mobil bagus. Berapa ini? 120 juta kredit ya. Lalu bayarnya? Bayarnya jangan saya, Ustadz Sulaiman saja. Ustadz Sulaiman terima duit sampai 100 juta. Lihat, di sini kita menjerumuskan Ustadz Wahyu untuk membayari kepada rentenir. Bukan Ustadz Sulaiman rentenir, misal. Nah ini artinya menjerumuskan. Jadi kalau kita dijerumuskan kepada renten, kepada bunga, itu adalah yang bermasalah. Harapnya kita membantu main bunga di sini, karena kita terjerumus di situ. Jadi kalau kredit itu aslinya boleh. Kalau mobil-mobil Anda, motor-motor Anda, Anda kreditkan boleh. Tapi kalau Anda tidak punya mobil, lalu Anda harus pinjam dengan utang, lalu di utang itu sendiri ada bunganya untuk membeli motor, dan motornya Anda kreditkan kepada orang lain, itu yang dosa adalah Anda. Yang kredit ini kalau tidak tahu ya enggak apa-apa. Tapi kalau tahu prosesnya semacam ini, berarti membantu yang haram. Kalau saya tahu, dakwah, saya tahu, Ustaz Wahyu enggak tahu. Saya kan enggak tahu, tahunya saya yang kredit. Bayarnya seperti ini, maka ya enggak dosa. Yang dosa adalah yang tahu. Ini. Kemudian tinggal satu lagi, semoga ada waktu. Bagaimana jika majikan dan pembantu itu dalam makan lauk pauknya berbeda? Apakah itu termasuk zalim? Kalau zalim tidak, tapi tidak akhlak. Artinya apa? Setiap hari melihat, Masya Allah. Dan pembantu sendiri tidak boleh tamak memang. Ada suatu ketika, di zamannya Sayyidina Ja'far As-Sadiq atau siapa? Imam Ja'far As-Sadiq ini, nyuruh pembantu untuk mengambilkan anggur. Pembantu sudah lama di situ. Sampai menangis kalau tidak salah Sayyidina Ja'far waktu itu. Tolong ambilkan anggur. Diambilkan. Ambilkan yang manis. Diambilkan lagi oleh pembantunya. Kecut lagi. Ambilkan yang manis. Diambilkan lagi, kecut lagi. Kamu tidak tahu anggur manis. Tidak tahu, Pak Tuan. Tidak tahu, Imam. Bagaimana tidak tahu? Kamu tidak pernah makan. Tidak pernah. Bertahun-tahun megang anggur tidak pernah makan karena tidak disuruh. Yang didik orang besar, menangis, makan anggur sebebas-bebasnya, sepuas-puasnya. Lupa, tidak disuruh, tidak mau makan ini. Ini pembantu mulia, karena muridnya orang mulia. Nah, sisi lain pembantu jangan tamak. Sisi lain jangan sampai setiap hari masak agar, tidak pernah tahu rasanya agar-agar. Bagilah sepotong. Nah, keterlaluan. Memang ada orang tegaan, itu namanya tegaan. Bukan hadirin-hadirat, ini ada orang tegaan. Kasih nasi, garam, ikan nasi. Sudah sama-sama. Masya Allah. Padahal orang soleh kayak Abu Bakar As-Siddiq itu, Sayyidina Abu Bakar itu, kalau makan itu tidak bisa, kecuali ada yang menemani. Kalau tidak ada tamu pembantunya, diajak makan bareng. Makan bareng sepiring dengannya. Yang aku makan harus kamu rasakan. Ini mulia. Kalau tidak enak makan bareng, mungkin ini ada kekhususan ya. Ini ada anak, ada ini, takut nanti ada aurat terbuka. Tapi jangan lupa disisihkan. Sudah makan belum? Ambil secuil ini. Biar tahu rasanya ayam panggang, Kentucky Fried Chicken. Suruh beli berkali-kali, tidak pernah tahu rasanya. Ini kan keterlaluan ini. Tolong beli sana, beli apa? Beli apa sate sana? Beli, setiap hari beli, setiap sore. Tapi tidak pernah merasakan satu suntuk pun. Ya zalim ini namanya. InsyaAllah tidak ada di majlis ini. Hargai dia sebagai manusia yang mengabdi kepada kita. Kita hargai yang kita rasakan, kita berikan kepada dia. Biarpun memang porsinya tidak sama dengan anak kita. Mungkin anak kita lebih senang, ya sudah, minta maaf, mbok-mbok atau teh, si dedek senang dengan buah ini, jangan makan ya, mohon maaf, karena dedek senang. Tidak ada masalah, tapi minta maaf dengan sopan santun. Jangan makan leb-leb-leb-leb, kulitnya satu piring numpuk begitu, pembantunya tidak pernah ngerasain, Masya Allah. Ini adalah orang tegaan, orang keras hatinya. Semoga kita menjadi orang yang lembut hati, ngerti makna sambung kepada Rasulullah, bagaimana berbuat baik kepada sesama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami petunjukmu, ya Allah. Bersihkan hati kami dari kebencian, dari kedengkian, ya Allah, dari ketakaburan. Gantilah dengan ketawaduan. Gantilah, ya Allah, hati kami dengan kekhusyuan. Gantilah hati kami, ya Allah, dengan ikhlas. Kuatkan iman kami, ya Allah. Jagalah kami, ya Allah, dari zalim kepada orang lain, ya Allah. Jadikanlah kami semua adalah orang yang tidak pernah zalim dan tidak dizalimi. Jadikanlah kehidupan kami di dunia adalah baik dan di akhirat baik, ya Allah. Jadikanlah kami ini adalah orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Engkau Maha Suasa, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk-Mu agar kami benar-benar mampu menjalankan syariat-Mu. Ya Allah, perbaikilah akhlak kami, tata krama kami, sopan santun kami, ya Allah, kepada sesama kami, kepada orang yang berada di sekitar kami, ya Allah, sebagai makna sambung kami kepada-Mu dan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkanlah, ya Allah, urusan rezeki kami, dan jagalah kami dari yang haram. Mudahkanlah kami untuk mendapatkan yang halal. Jagalah kehormatan kami, ya Allah, dan saudari-saudari kami, ya Allah. Jangan jadikan, ya Allah, kecintaan kepada dunia, ya Allah, menjadikan kami rela kehilangan kehormatan, ya Allah. Muliakan kami semua, ya Allah. Muliakan kami, ya Allah. Jagalah kehormatan kami dan saudara-saudari kami yang kami cintai. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Engkau lah yang pernah mengangkat para nabi menjadi kekasih-Mu. Engkau yang pernah mengangkat orang yang sesat seperti Sayyidina Umar menjadi kekasih-Mu. Dan Engkau sangat mampu untuk mengangkat kami yang hina ini menjadi orang yang Kau cintai, ya Allah. Engkau sangat mampu untuk mengangkat kami yang suka bermaksiat menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa, ya Allah. Dosa kami sangat banyak. Dosa kami sangat banyak, ya Allah. Engkau yang kami tidak mampu menghitungnya, akan tapi Engkau Maha tahu. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, sebelum Kau ampuni dosa kami. Kami takut dengan murka-Mu, kami takut dengan siksa-Mu, ya Allah. Sedetik di neraka-Mu sangat mengerikan, sedetik dalam siksa-Mu adalah sangat mengerikan, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mendekat kepada-Mu, mudahkanlah kami untuk bertobat kepada-Mu. Maka berikan kepada kami teman-teman yang bisa membawa kami dalam ketaatan dan mengajak kami untuk bertobat. Berikan kepada kami pasangan-pasangan yang mengajari kami taat kepada-Mu dan bisa mengajak kami untuk bertobat. Dan berikan kepada kami anak-anak yang soleh, ya Allah, anak-anak yang soleh yang bisa dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang akan menjadikan kelak kami bahagia, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat, anak yang bukti kepada kami di dunia dan akan menjadikan sebab kami masuk surga kelak di akhirat, ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dalam ketaatan serta sehat walafiat, dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, maka cabutlah nyawa kami di saat kami sujud. Cabutlah nyawa kami, ya Allah, di saat kami sholat. Cabutlah nyawa kami, ya Allah, di saat kami menyampaikan kebenaran. Cabutlah nyawa kami, ya Allah, di saat kami mengabdi kepada-Mu. Jangan cabut nyawa kami di saat kami durhaka kepada-Mu. Jangan cabut nyawa kami di saat kami melanggar-Mu. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat kepada-Mu. Kami takut murka-Mu, kami takut neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami, kami adalah orang yang mampu mengucapkan dengan lidah dan hati kami kalimat agung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mohon maaf, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian di Masjid At-Taqwa tanggal 30 April 2007 dengan tema pembukanya adalah pekerjaan antara majikan dan pembantu.